له نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا تبرشكر kepada Allah عز وجل atas segala kenikmatan yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, baik nikmat yang zahirah maupun yang batinah, nikmat yang sifatnya duniawiyah begitu juga yang sifatnya diniyah. Dan di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah anugerahkan berikan kepada kita pada malam hari ini, pada saat ini, adalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu syar'i, mempelajari ayat-ayat Allah, begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadakan majlisul ilm. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali taklim di tempat ini, di rumah ini, barakallahu fihi wa fi ahli. Semoga Allah membarokahinya dan juga membarokahi orang-orang yang ada di dalamnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Yang telah libur sekitar 2 bulan, yakni Ramadan dan juga Syawal, kita akan melanjutkannya kembali insyaallah taala. Khana hidin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pelajaran kita kitabul jami yang diambilkan dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita insyaallah taala akan masuk pada hadis yang ke 1508. 1508. Qala Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa anhu, dan dari beliau pula, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, ada seorang lelaki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, awsini, berilah aku wasiat. Berilah aku wasiat. Faqala, maka beliau bersabda, berkata kepada orang yang minta wasiat tadi, beliau mengatakan, la taghdab, jangan engkau menjadi orang yang suka marah. La taghdab, jangan engkau menjadi orang yang pemarah, suka marah. faraddada miraran, maka orang tersebut mengulangi berkali-kali. Yani mengulangi perkataan, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berilah aku wasiat. Faraddada miraran, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la taghdab, jangan engkau menjadi orang yang suka marah. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, laki-laki ini kata beliau meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatinya dengan kalimat la taghdab, jangan engkau menjadi orang yang pemarah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa Rasulullah mewasiatkan dalam keadaan berulang-ulang? Laki-laki tadi minta wasiat, Rasul cuma mewasiati dengan satu kalimat. Dengan satu apa? Kalimat, yaitu la taghdab, jangan engkau marah, atau jangan engkau menjadi orang yang pemarah. Wallahu alam, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'rifu annahu sari'ul ghadab. Nabi mengetahui kalau orang ini orangnya orang yang gampang marah, dikit-dikit marah. Nah, tidak punya ataupun tidak punya alasan yang kuat untuk marah, dia tersinggung, marah. Ini apa? Sudah menjadi sifatnya ghadub. Ghadub orang yang pemarah. Nah, emosian. Emosi, emosian. Benar ya? Suka marah atau emosian ya? Suka panas. Kalau bahasa kita suka mah manas. Ini khodahuddin rahimani wa rahimakumullah. Rasul tidak mewasiatinya dengan bertakwa kepada Allah, Rasul tidak mewasiatinya dengan supaya memperbanyak ketaatan, tidak mewasiatinya dengan meninggalkan dusta, tidak. Nah, tetapi Rasul mewasiati dengan jangan engkau menjadi orang yang pemarah. Nah, karena Rasul tahu orangnya sekarang suka marah. Ini menunjukkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui atau mewasiati setiap manusia itu bima yunasibu halahu. Ini terdapat faedah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, min hikmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya adalah ataupun faedahnya adalah menunjukkan hikmahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi hikmahnya adalah haitsu yusi kulla insanin bima yaliku bihalihi. Beliau menasihati seseorang sesuai dengan apa? Keadaannya. Maka ini harus diperhatikan oleh seorang dai, seorang yang diminta memberikan wasiat oleh orang lain, maka harus diketahui siapa pihak yang akan dinasehati, biar nasehatnya itu pas, mengena. Kalau orang yang dinasehati banyak yang pendusta, misalnya kan banyak yang suka berbohong, maka nasehatnya dibawakan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menasihatkan untuk jangan berbohong. Sebagaimana Rasul, karena tahu orang tersebut suka marah, maka nasihatnya jangan marah. Ini hikmah namanya. Jangan orang yang pemaaf, pendiam, gak gampang marah, dimarahi senyum saja, minta nasihat, jangan kau jadi orang yang pemarah. Ya gak cocok. Paham gak maksudnya? Jangan menjadi orang pemarah. Memang sudah sifatnya. Ya boleh-boleh saja sih, boleh-boleh saja. Bukan enggak boleh nasihat, cuma kan enggak pas sesuai dengan apa yang dinasehati. Nah, yang lebih mengena adalah menasehati seseorang itu sesuai dengan keadaannya. Nah, ada seorang yang terlalu semangat mencari dunia sampai lupa ibadahnya, lupa taklimnya, lupa zikirnya, semangat mencari dunia. Nah, minta nasihat, maka nasihati. 6, jangan terlalu semangat mencari dunia sampai banyak lupa zikir kepada Allah, lupa beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, jarang taklim, jarang ini dan itu dari sekian banyak ibadah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan orang yang semangat dunia. 6, dinasihati mumpung masih muda, semangatlah bekerja. Ini enggak pas ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. 6, dan ini terkhusus ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang dai itu berupaya untuk selalu yang dia mengajak para mad'unya untuk lebih mengutamakan akhirat. Tidak pas ketika seorang da'i dia selalu kalau berbicara dengan teman-temannya, dengan mad'unya, memamerkan dunianya, mengajak untuk kalau bahasa kita ini loka ini, itu kurang pas. Nah, kalau ikhwan mungkin bagian dia demikian. Tapi kalau seorang da'i kok itu yang ditonjolkan, ini enggak pas. Orang dai harus apa? Mengerem para ikhwan yang terlalu semangat bekerja, semangat mencari dunia, dia sampai lupa berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, taklimnya bolong-bolong, taklimnya mengantuk karena tersibuk mencari dunia, maka diperhatikan. Dan orang yang dinasehati, 6, ada orang minta wasiat, ternyata wasiatnya pas dengan dia. Aduh, ustaz nih, enggak apa-apa, nyinggung lah ya. Memang harus disinggung yang demikian. 6, harus disinggung, jangan sampai dia marah. Orang ini pemarah. Rasul menasihati, jangan engkau menjadi orang yang pemarah. Tidak, dia mengatakan, wah, tersinggung saya dengan nasihat tersebut. Lah, memang harus demikian. Harus tersinggung justru pas kalau tersinggung. Tersinggung yang positif tentunya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sekali lagi faedahnya adalah ini termasuk hikmahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat juga ya, seorang laki-laki yang sudah tua, 6, dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, syariat Islam itu sudah sangat banyak saya ketahui. Cuma saya ini sudah tua. Ingat hadis ini ya. Dan seorang laki-laki yang sudah tua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya ini sudah tua, sementara syariat Islam itu sangat banyak. Maknanya aku enggak sanggup mengerjakan sekian banyak syariat tersebut, ibadah tersebut. Maksudnya tentunya yang sunnah. Maka Rasul menasihatkan, hendaknya la tazalu atau la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maknanya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasul tidak mengatakan kamu perbanyak sholat malam, perbanyak puasa, perbanyak baca Quran. Berat ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kondisi sudah tua. Nah, Rasul tidak mengatakan kalau sholat malam itu panjang-panjang. Tidak menasihatkan demikian, tapi Rasul menasihatkan hendaknya senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kalau berzikir itu kan tidak terlalu berat. Nah, tidak terlalu berat. Hatta orang yang sakit pun bisa berzikir. Karena memang berzikir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat 6 berzikir ataupun ketika safar mereka berzikir dengan keras-keras, beliau, kalian tidak berdoa kepada yang bisu dan juga yang tuli atau yang buta dan juga yang tuli. 6, ini khana disuruh untuk merendahkan suaranya. Sekali lagi kembali bahwasanya Rasul menasihatkan seseorang sesuai dengan keadaannya. 6, begitu juga nanti ketika mewasiati seorang yang masih muda, lain lagi nasihatnya. Yang masih muda diperintahkan untuk semangat menuntut ilmu, bersemangat talabul ilmi asy-syar'i dan yang lainnya sesuai dengan keadaannya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang dimaksud la taghdab, jangan engkau marah di sini, yakni jangan engkau menjadi seorang yang pemarah. Pemarah. Maknanya bukan marah yang sifatnya tabii. Bukan marah yang sifatnya at-tabii. Kalau marah yang sifatnya tabii, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, itu yakni ada sesuatu yang membuat dia marah, wajar dia marah. Saya dipaham ya? Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah marah. Naam. Atau bahkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ada perkara-perkara yang memang harus marah, disyariatkan untuk marah, dan termasuk kekurangan ketika seorang pada posisi harus marah dia justru enggak marah. Yakni ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, marah yang disyariatkan adalah ketika syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dilanggar, harus marah. Ketika seorang berbuat kesyirikan, harus marah. Nah, enggak ada senyum-senyum, enggak ada rela melihat orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang yang melakukan kebid'ahan, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, kemaksiatan-kemaksiatan, harus marah. Justru penyakit ketika melakukan perbuatan kemaksiatan itu enggak marah. Melihat orang melakukan perbuatan kemaksiatan biasa saja, tidak marah. Justru ghirah yang ada di dalam hatinya apa? Lama kelamaan akan apa? Akan hilang, terkikis. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Lihat kisahnya, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri juga apa? Pernah marah. Atau apa? Marah ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Atau lebih tepatnya apa? Cemburu. Cemburu dalam artian apa? Marah. Yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan naam, ketika seorang melihat atau tidak boleh menuduh orang lain berzina kecuali harus mendatangkan 4 saksi. Naam. Tidak boleh menuduh seorang berzina kecuali harus mendatangkan 4 saksi. Maka mendengar ini, Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, sahabat yang mulia, Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, wahai Rasulullah, kalau aku melihat seorang lelaki berada di atas istriku, nah, apakah aku biarkan sampai aku cari dulu 4 orang lelaki? Saya ulangi. Kata Sa'ad bin Mu'ad bil makna ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ini bukan menolak ayat, bukan menolak sabda Rasulullah SAW, tapi heran Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, apakah ketika aku melihat ada seorang lelaki berada di atas istriku, aku cari dulu 4 orang saksi, biarkan saja begitu? Rasulullah tidak mengingkari Sa'ad bin Mu'ad yang mengucapkan demikian. Rasul mengatakan, atajabun min ghirati Sa'ad. Kata Rasulullah, apakah kalian aneh, takjub dengan sangat cemburunya Sa'ad? Artinya wajar tentunya, wajar. Maka Rasulullah mengatakan, memberikan pelajaran kepada para sahabatnya, demi Allah, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu daripada Sa'ad. Cemburu seperti tadi. Naam, ketika para hambanya berbuat dosa, ketika para hambanya berbuat maksiat, Allah sangat marah ya khonafidin rahimani wa rahimakum, sangat cemburu marah ketika para hambanya berbuat maksiat, lebih marah daripada marahnya Sa'ad bin Mu'ad ketika mendapati seorang lelaki berada di atas istrinya. Maka khonafidin rahimani wa rahimakum, pelajaran bagi kita semuanya menunjukkan apa? Sangat berbahayanya perbuatan dosa, kemaksiatan. Allah lebih marah ketika seorang hamba melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, lebih marah daripada apa? Seorang yang melihat seorang lelaki berada di atas istrinya. Betapa tentunya sangat marah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, lebih marah daripada melihat seorang berjudi, lebih marah ketika melihat seorang apa? minum khamr, lebih marah ketika orang melihat orang mencuri dan seterusnya. Lebih marah. Allah lebih marah daripada Sa'ad bin Mu'ad. Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, memang ada tempat-tempatnya marah, bahkan dianjurkan atau bahkan harus marah ketika apa? Allah Subhanahu wa taala aturan-aturannya dilecehkan, dihinakan dan yang semisalnya. Kemaksiatan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul marah. Dan juga pada posisi-posisi yang juga memang wajar marah tabii'i khurafidin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada siapa? Sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengimami salat kepanjangan. Rasul marah ketika itu sampai kata sahabat, belum pernah aku melihat Rasul marah sedemikian rupa marahnya ketika apa? Sa'ad bin Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengimami salat sangat panjang. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afattanun anta ya Mu'ad?" Dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau ingin menjadi juru fitnah wahai Mu'ad?" Ini memang waktunya harus marah. Nah, yang dimaksud adalah yang dilarang adalah kemarahan yang sifatnya keluar dari tabiat. Keluar dari tabiat. Ini kan ada tabiat orang normal. Normal marah yang mubah yang dimaksud sekarang. Adapun marah yang sesuai dengan syariat memang harus marah tadi. Nah, walaupun tentunya punya aturan-aturan, tetapi yang dimaksud adalah keluar dari tabiat seorang marah yang tabiat sampai berlebihan, sampai disifati dengan pemarah, ghaduban atau ghadub. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, sehingga disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah, makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab itu bukan apa? Sama sekali enggak boleh marah. Bisa dipaham ya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, makna hadis ini ada dua. Makna la taghdab itu ada dua. Makna yang pertama adalah apa? Jangan engkau membiarkan marah tersebut. Maknanya, jangan berlarut-larut marahnya. Marah wajar ketika ada perkara yang membuat marah. Tetapi jangan berlarut-larut sampai tambah lama, tambah marah, tambah murka. 6. Tetapi tahanlah sesuai dengan apa? Kemampuan sebisa mungkin untuk menahan marah. Ini makna yang pertama. Jangan dibiarkan berlarut-larut marah tersebut. Nanti akan datang tentang ketika cara meredam marah. Ini menunjukkan apa? Bukan berarti enggak boleh marah sama sekali. Tetapi apa? Diupayakan jangan berlarut-larut marahnya. Yang kedua, makna la taghdab adalah la tunaffidh muqtadul ghadab. Maknanya jangan engkau melampiaskan marah tersebut. Marah ya marah, cuma jangan dilampiaskan. Akan datang nanti tentang cara mengobati marah. Jangan apa? Engkau melaksanakan, melampiaskan apa? Kemarahan tersebut. Marah ya marah, cuma jangan dilampiaskan. Dilampiaskan itu kan akan timbul caci maki, ya kan? Terus melampiaskan, kemudian akan timbul menampar, memukul, kemudian apa? Menendang, apalagi? Membunuh, apalagi? Dan yang lainnya menghardik, kalau suami istri sampai apa? Melempar piringnya, melempar ininya, bahkan apa? Sampai mencerai. Ya jangan. 6. Kalau marah ya marah, cuma jangan sampai dilampiaskan, sampai memukul, sampai yang lainnya. Dari bentuk-bentuk pelampiasan marah. Ini khodafiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, amma mujarradul ghadab falabudda likulli insanin hayyil qalbi an yaghdaba 'inda wujudis sabab wa la yumkinu ayyata khalla. Adapun semata-mata marah, maka itu perkara yang mesti ada bagi setiap manusia yang masih punya hati, yang hatinya masih hidup, dia marah ketika ada sebab-sebabnya. Dan terpuji ketika marah ketika larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan obat dari marah. Sebelum kita lanjutkan, sebelum menyebutkan obat dari marah, kita akan menyebutkan beberapa sebab yang membangkitkan kemarahan. Apa sebab-sebab yang bisa membuat orang itu marah? Baru kita menyebutkan obat-obatnya. Nah, yang pertama ini kita ambilkan dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Nah, karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang pertama sebab yang membangkitkan seorang itu marah adalah al-ujub. Sombong. Merasa bangga diri, merasa tinggi dirinya. Nah, orang yang punya sifat sombong, merasa tinggi, itu biasanya dia akan merendahkan, meremehkan orang lain. Bisa dipaham ya? Dia biasanya akan meremehkan, merendahkan orang lain ketika dia punya sifat bangga diri, sombong, merasa tinggi dari yang lainnya. Nah, seorang yang sombong, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, dia tidak mau direndahkan. Ketika ada orang lain merendahkannya, melecehkannya, menghinakannya dalam keadaan dia merasa tinggi, maka biasanya dia akan marah. Beda kalau yang merendahkannya itu orang yang lebih tinggi. Apa maksudnya? Jika dia direndahkan oleh bosnya misalnya, ya marah, mungkin bisa dikatakan marah, cuma mereka menyebutnya bukan marah tapi ciut. Ketika yang merendahkannya ya di atasnya, ciut nyalinya. Ketika apa? Misalnya sang raja yang melecehkan dia, itu bukan marah, karena dia enggak berani melampiaskannya. Nah, sementara orang yang tinggi, sombong, dia itulah biasanya yang akan marah, melampiaskan marahnya. Tahu-tahu dilecehkan sama anak kecil, marah atau ciut? Anak kecil tahu-tahu nampar muka. Ah, kamu berani ya. Kenapa kok marah? Karena apa? Merasa tinggi. Lebih tinggi dari orang yang masih kecil. Atau dilecehkan, dijawab oleh apa? Diperintahkan anaknya, dijawab sama anaknya. Marah dia. Atau orang yang lebih rendah. Maka hati-hati. Orang yang ujub itu rentan untuk gampang marah. Maka kalau yang demikian, kita ingat kisahnya siapa? Umar bin Abdul Aziz yang memiliki sifat al-hilm. Ingat ya, Umar bin Abdul Aziz yang walaupun dia seorang khalifah, dia enggak marah. Ingat ya, ketika beliau di malam hari yang gelap berjalan menuju masjid, tiba-tiba tersandung kaki orang yang sedang tidur. Nah, kaki orang yang sedang tidur. Rakyatnya, tapi orang yang sedang tidur ini enggak tahu kalau itu khalifahnya. Sekarang jelas, khalifah Umar bin Abdul Aziz posisinya lebih tinggi. Maka orang itu spontan ketika dia ditabrak. Nah, beliau mengatakan, atau orang tersebut mengatakan kepada sang khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan, amajnunun anta, kamu orang gila apa? Nah, kalau kita marah mbak, itu kan orang gila, kita. Sejajar ya. Tahu-tahu dikatakan orang gila, marah ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, posisinya khalifah, jauh dari sejajar, sangat tinggi. Enggak, kata sang khalifah, saya enggak gila. Dah, tutup. Sampai pengawal kita itu hampir memukul orang tersebut. Pengawal-pengawalnya yang marah. Ini enggak tahu kamu khalifah ini. Tapi sang khalifah mengatakan, biarkan. Dia cuma nanya, kamu gila atau enggak? Dia cuma nanya, kamu gila atau enggak? Enggak marah sama sekali. Akhlafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu menunjukkan beliau bukan orang yang sombong. Bukan orang yang merasa tinggi. Padahal enggak diragukan beliau orang yang apa? Sangat mulia, seorang khalifah. Itu sifat hilm Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Cuma menjawab, "Enggak, saya enggak gila," begitu saja. Naam. Kalau kita mungkin menambah, ya, kamu enggak tahu siapa saya. Naam, enggak tahu siapa saya. Ini khunafiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka diperhatikan orang yang sombong, dia biasanya akan mudah marah kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Maka berarti hati orang yang memiliki kedudukan, kemuliaan, kekayaan, pangkat dan jabatan, dia akan gampang mudah marah kepada yang di bawahnya. Nah, apalagi seperti dulu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan juga yang lainnya ketika seorang pengembala budaknya mengembalakan kambingnya, tahu-tahu dimakan serigala, marah dia, ditampar budaknya. Maka diingatkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih mampu dari kamu terhadap budakmu, wahai Abu Dzar. Maka Abu Dzar menyesal sampai dimerdekakan budaknya. Jadi, kenapa kok gampang marah? Ya itu, nah, kambingnya diurusi budaknya, tentunya tinggi kan? Tentunya tinggi posisinya, marah. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW, Allah lebih mampu dari kamu terhadap budakmu. Ini khunafidin rahimani wa rahimakumullah. Kita biasanya akan gampang marah kepada orang-orang yang menurut kita lebih rendah posisinya dari kita. Maka diperhatikan, ini yang pertama disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, penyebab marah. Yang kedua, Al-mizah. Di antara penyebab marah itu adalah bercanda. Bercanda, bergurau yang berlebihan. Yang menyebabkan marah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah bergurau bercanda ini, enam di antara para ulama menyebutkan seperti apa? Bercanda bergurau itu seperti apa? Garam pada makanan. Enam. Artinya kalau enggak ada garam sama sekali, makanan itu enggak enak. Tapi kalau berlebihan juga apa? Enggak enak, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang disebutkan oleh para ulama tentang bergurau. Cuma yang ingin kita tekankan sekarang di sini adalah ada tadi orang-orang yang mudah tersinggung. Orang-orang yang mudah marah, mudah tersinggung. Maka dalam hal yang demikian, seorang yang bercanda harus memperhatikan pula siapa teman-temannya yang diajak bercanda. Jangan bercanda dengan orang yang tidak gampang marah, dengan orang yang gampang tersinggung disamakan. Yang ini sudah biasa bercanda, dia tidak tersinggung, tidak gampang marah. Yang satunya, nah, kita bercanda, dia ambil hati. Dia seriusi, khunafidin rahimani wa rahimakum, sampai marah, dan sampai tidak teguran, tidak mau lagi bergaul dengan dia, tidak mau lagi nongkrong dengan dia, dan yang lainnya, dia itu begini dan begitu. Padahal dia bergurau, maka harus berhati-hati bergaul dengan yang demikian. Kita harus bisa apa? Membawa diri. Harus tahu di antara adab dan juga akhlak, harus kita tahu siapa teman bergaul kita, teman berbicaranya kita. Dilihat teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita, ada yang gampang emosian, ada yang gampang tersinggung, ada yang supel dan yang lainnya. Maka hendaknya diketahui masing-masing perangai ikhwan sekalian, terutama tentunya yang harus perhatian adalah ustadnya, pengajarnya. Nah, harus benar-benar dia tahu dengan perangai-perangai ini sehingga dia bisa bergaul dengan yang ini, bisa bergaul dengan yang itu. Karena kalau yang lainnya terkadang apa? Jadi kayak membuat geng ya. Ini kelompok yang begini, ini kelompok yang begitu. Ya kalau pendidiknya, pengajarnya pilih-pilih itu apa? Kurang hikmah. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim di antara adab dan juga akhlak hendaknya kita mengetahui karakter orang yang kita ajak bicara. Apakah dia emosian ataukah dia orang yang bisa diajak bercanda dan seterusnya. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara sebab marah adalah al-mumarah. Al-mumarah. Berdebat. Nah, suka berdebat akan menimbulkan kemarahan. Orang yang suka berdebat, ujung-ujungnya bertengkar. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka berhati-hati. Nah, ketika berdebat, bertengkar, akan muncul kemarahan, hindari perdebatan. Yang keempat, di antara sebab munculnya kemarahan adalah al-mudadah. Berselisih paham, berselisih pendapat. Yang ini berpendapat A, yang ini berpendapat B, masing-masing apa? Mengeluarkan argumentasinya, akhirnya saling marah. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah apa? Di antara sebab seorang marah adalah, dan ini harus dihindari, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dijauhi adalah syiddatul hirsi ala fudulil mali wal jahi. Terlalu semangat untuk mengumpulkan harta yang lebih dan juga kedudukan pangkat yang lebih. Nah, terlalu semangat. Nah, untuk mengumpulkan harta, begitu juga terlalu semangat untuk meninggikan kedudukan menyebabkan seorang marah. Maknanya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ketika tujuan kesemangatannya ini tersendat, nah, tujuan kesemangatan dia untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya terhambat, apa pun sebabnya, biasanya sebab itulah yang akan menyebabkan dia marah. Dia marah kepada bawahannya, marah kepada anak buahnya. Kenapa demikian? Nah, kenapa enggak becus mengurusi warungnya? Kenapa enggak becus mengurusi jualannya? Dan seterusnya. Nah, dalam keadaan mungkin apa? Yang dimaksud sekarang apa? Pegawainya ataupun pembantunya sudah serius, cuma namanya manusia ada kelalaian, ada namanya Allah memberi rezeki. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Cuma yang jadi ibroh adalah kenapa sebab engkau marah apa kira-kira? Kenapa? Karena merasa harta yang engkau inginkan, yang keuntungan yang besar yang ingin engkau dapatkan tidak tercapai, muncul kemarahan. Maka berhati-hati khonafidin rahimani wa rahimakumullah. 6. Gagal dalam mencari harta dunia itu bisa orang yang punya hubungan dengan kegagalan itu dimarah, yang enggak punya hubungan pun kadang dimarah. Pelayannya, pembantunya yang apa? Membikin kegagalan, sebabnya tahu-tahu ke rumah marah sama anaknya, marah sama istrinya. Padahal istrinya enggak punya salah, anak-anaknya enggak punya salah, tapi emosinya terbawa ke rumah. Apa sebabnya? Terlalu bersemangat untuk mengumpulkan harta ketika gagal maka akan marah. Atau ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ketika berkurang karena banyaknya saingan. Karena banyaknya apa? Saingan, yang tadinya jualannya sendirian laris, tiba-tiba ada saingan, apa? Marah. Padahal enggak boleh marah demikian. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, rezeki Allah yang mengatur. Marah tanpa sebab namanya dosa enggak dia? Orang kita sudah jualan, tahu-tahu ada jualan, orang jualan di sana. Dosa benda? Berbuat zalim benda? Ya, enggak berbuat zalim. Kok tiba-tiba kamu marah? Kenapa? Karena terlalu berlebihan, ingin mengumpulkan harta. Padahal diperbolehkan, tidak ada dosa. Ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Masing-masing orang mencari rizkinya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kita enggak membahas sesama ikhwan dekat-dekat jualan. Bukan itu yang dibahas. Nah, bukan itu yang dibahas. Itu pembahasnya lain tentang apa persaudaraan. Harus diperhatikan juga nanti. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, sebab-sebab yang memunculkan kemarahan. Kemudian Obatnya disebutkan oleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang pertama adalah an yakuna al-insanu qawiyan yaghlibu nafsahu wa la taghlibuhu. Seorang itu harus menjadi orang yang kuat. Obatnya adalah seorang itu benar-benar harus menjadi orang yang kuat, bisa mengendalikan marahnya. Nah, bukan justru dia dikalahkan oleh marahnya. Nah, untuk menjadi orang yang kuat ini kita harus mengingat sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Di antaranya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang telah berlalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika bertanya kepada para sahabat, siapa di antara tahukah kalian siapa orang yang kuat itu? Ingat ya, hadis sudah berlalu juga. Siapa orang yang kuat itu? Kata Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Maka para sahabat mengatakan, yang kuat menurut kami wahai Rasulullah, ya orang yang kalau bergulat mengalahkan lawannya. Nah, menjatuhkan lawannya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang mengalahkan lawannya dalam bergulat, kata Rasulullah SAW. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sesungguhnya atau hanya saja orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan mengendalikan dirinya ketika marah. Itu yang kuat yang sebenarnya. Orang yang bisa menahan, mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berlalu. Nah, sehingga hadis yang seperti ini itu mendorong seseorang untuk memiliki sifat al-hilm, pemaaf, tidak mudah marah. Karena tahu apa? Yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di antara cara untuk ataupun belum nomor dua ya, dalil yang kedua yang mendorong untuk seseorang bisa kuat mengendalikan marahnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan orang yang mampu mengendalikan marahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa Abu Dawud, Ibnu Majah wa Ahmad. At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan juga Ahmad, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Man kadzama ghaidzan, barang siapa yang mampu mengendalikan marahnya, barang siapa yang mampu menahan marahnya, wa huwa qadirun ala ay yunaffidhahu, dalam keadaan dia mampu melampiaskan marahnya. Ini yang berat. Nah, marah mampu melampiaskannya. Yang dimarah anaknya, yang dimarah mungkin istrinya, yang dimarah anak buahnya, itu kan mampu melampiaskannya. Saya ulangi, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mampu menahan marahnya dalam keadaan dia mampu melampiaskan marah tersebut, mampu memukul, mampu menghardik, mencela, bahkan waliyadzubillah membunuh, maka Rasulullah mengatakan, da'ahullahu ala ru'usil khala'ik hatta yukhayyirahu min ayyil huri sya'a. Kata Rasulullah SAW, Allah nanti pada hari kiamat akan memanggil dia, memanggil orang ini di atas kepala-kepala makhluk, yaitu disaksikan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ketika itu, kemudian sampai Allah menyuruh dia untuk memilih bidadari mana yang dia inginkan. Luar biasa faedahnya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, keutamanya orang yang mampu menahan marah dalam keadaan mampu melampiaskannya, ditahan sama dia, maka pada hari kiamat Allah akan memanggil dia di hadapan seluruh makhluk, kepala-kepala makhluk, kemudian sampai Allah menyuruh dia pilih bidadari mana saja yang kau inginkan. Artinya apa? menahan marah ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, keutamanya sangat sangat besar. Nah, kalau dikatakan disuruh cari bidadari yang dia inginkan, berarti apa? Surga atau neraka? Hah? Ya surga tentunya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cuman ketika bidadari, buah-buahan, semuanya surga, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sehingga, dan itulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, akhlak apa saja, nah, adab atau akhlak apa saja yang pingin kita punyai, hendaknya senantiasa membaca ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan, menyebutkan keutamaan adab dan juga akhlak tersebut. Sudah sering disebutkan bahwasanya akhlak itu kan ada dua. Ada akhlak yang tabii, memang atau asal penciptaannya, ada orang yang suka marah dari lahir suka marah, emosian. Nah, ada yang kasbi, ada yang akhlak dan adab itu diusahakan. Artinya apa? Orangnya mudah marah, cuma ketika diusahakan, dia pemarahnya menjadi apa? Hilang, jadi orang yang pemaaf, lembut, dan yang lain, dan yang lainnya. Sama, pelit, ada orang yang ditakdirkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari lahir sampai besar, enggak banyak ngaji dia, enggak banyak taklim, apa orangnya gampang ngasih. Saya dipahami, gampang memberi, dermawan dia. Tapi ada orang yang dari lahirnya apa, sampai besarnya pelitnya enggak karuan. Atau pelitnya apa, terlalu enggak pernah ngasih, maunya dikasih terus. Nah, kalau sama orang pokoknya ditraktir, enggak mau traktir. Ini khairul fidin rahimani wa rahimakumullah. Tapi karena baca ayat, baca hadis, baca ceramah-ceramahnya para ustaz yang menganjurkan untuk dermawan, yang tadinya pelit itu menjadi berubah. Begitu juga marah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bisa diusahakan orang-orang yang tipenya memang pemarah, emosian, menjadi apa? Orang yang gampang memaafkan, punya sifatul hilm. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, cara yang pertama atau obat yang pertama, ya memang seorang harus kuat. Dan untuk menjadi orang yang kuat menahan marah ini tadi, membaca keutamaan orang yang memaafkan. Kemudian yang kedua adalah an yasta'idza billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Cara yang kedua. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang nagih hutang di masjid ataupun bertengkar di masjid sampai urat ini keluar. Urat apa namanya? Yang keluar. Marah itu keluar urat-uratnya, marah saking marahnya. Nah, maka kata Rasulullah SAW, inni a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Saya tahu sebuah kalimat yang seandainya dia ucapkan akan hilang apa yang dia dapatkan marahnya. Law qala a'udzu billahi minas syaitonir rajim, yaitu seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Sehingga obatnya ketika marah adalah ucapkan a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Karena memang marah itu kata Rasulullah SAW, jamratun yulkiha syaitan fi qalbi ibni Adam. Yang namanya marah itu adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan kepada anak Adam. Karena bara api dari syaitan, maka harus berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Yang ketiga, saya ringkas, waktunya singkat. Cukup kelamaan. Thalithan an yatawaddo'a. Obat yang berikutnya adalah berwudu. Naam. Obat marah yang berikutnya adalah ketika sedang marah hendaknya berwudu. Naam. Karena kan orang yang marah itu badannya dingin atau panas? panas, maka didinginkan anggota tubuhnya dengan dengan air. Khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Aku dingin, marah. Loh, dingin marah di mana? Orang yang marah itu panas biasanya. Nah, kalau dirasakan badannya apa? Panas. Khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka didinginkan itu apa namanya? Hikmahnya ya, hikmahnya. Wa illa ini nas hadisnya. Nas hadisnya untuk berwudu. Cuma yang Anda sebutkan tadi apa hikmahnya? Hikmahnya kan orang yang marah itu panas. Maka didinginkan anggota tubuhnya. Itu hikmahnya. Hikmah kenapa Rasul memerintahkan untuk berwudu. Begitu juga diperintahkan untuk berwudu. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Supaya apa? Dia tersibukkan dari marahnya dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Enggak konsentrasi marah, enggak ngapa-ngapain kan marah akhirnya mukul, nendang, dan apa ngata-ngatai. Tapi kalau wudu ya sibuk dia. Belum lagi airnya enggak ada, nimba dulu. Kan air wudu, suruh wudu marah. Ya gimana enggak hilang marahnya? Nimba. Nah, timpa marah enggak ada timbanya. Kemudian apa? Itu kalau nggak ada airnya. Habis itu apa? Dia berwudu, dia bekerja juga kan, numpahkan airnya ini. Sehingga apa? Dia banyak kegiatan yang lainnya. Sehingga tersibukkan dari marahnya. Kalau dia berwudu, itu hikmah. Sekali lagi, wa illa itu memang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, secara ringkas. Yang keempat, idza kana qa'iman falyajlis. Kalau posisi dia marah sedang berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kalau dia posisi marahnya sedang berdiri, maka hendaknya dia duduk. Wa idza kana jalisan falyabtaji. Dan kalau ketika marah dia sedang duduk, maka hendaknya dia berbaring. Nah, supaya apa dia tidak bisa melampiaskan kemarahannya. Kan di antara makna la taghdab tadi, jangan lampiaskan marahmu. Boleh marah, cuma jangan lampiaskan. Nah, cara tidak melampiaskan itu adalah dengan apa? Duduk. Sehingga gerakannya itu berkurang. Kalau kurang masih bisa bergerak duduk, berbaring. Nah, sulit dia untuk menendang, memukul ketika dia berbaring. Ini khonahuddin rahimani wa rahimakumullah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW obat dari marah. Nah, ada lagi satu faedah dari sunnah Rasulullah SAW, kata saya min rahimahullah, ada obat yang lain. Nah, di antara obat marah yang lain adalah segera pergi meninggalkan orang yang sedang dimarah. Terkhusus kalau sedang marah sama istri, kata beliau. Dah tinggalkan saja dulu. Bukan dicerai ya maksudnya, tinggalkan. Yani idza ghadibta ala ahlika fakhruj minal bait. Kalau engkau sedang marah pada istrimu, maka keluar saja dari rumah. Jangan tetap di rumah, apalagi istrinya jawab. Wah, bahaya ini. Nah, bisa banyak barang yang pecah. Nah, hatta yahda'a al-ghadab, sampai tenang kemarahannya. Nah, kalau sudah pulang sudah pergi beberapa waktu, insyaallah akan berkurang marahnya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, insyaallah banyak mau dipanjang. Annahu yambaghi lil mujib an yanzura ila halis sa'il. Selayaknya bagi orang yang menjawab pertanyaan untuk melihat kepada keadaan orang yang bertanya. Selayaknya bagi orang yang menjawab pertanyaan, nam, untuk melihat atau memperhatikan keadaan orang yang bertanya. Masih ada hubungan dengan faedah yang sebelumnya, sesuai dengan keadaannya. Cuma beliau lebih menekankan di sini dari sisi pemahaman. Kalau yang tadi kan keadaan ya, keadaan dia ini orangnya gimana, suka marah atau enggak, atau apa kekurangannya. Tapi yang dimaksud poin yang ini adalah dari sisi pemahaman. Maknanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah berbeda ketika kita menjawab pertanyaan orang yang awam yang kurang pengetahuan ilmunya tentang sunnah dengan orang yang minta detail. Bisa dipaham ya? Orang yang pemahamannya apa? Apa pengin yang rinci, teliti. Maka harus diperhatikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Untuk orang-orang awam, maka engkau jawab dengan bahasa yang umum, yang jelas. Tidak perlu membawakan sekian banyak dalil, sekian banyak khilaf para ulama, hikmah-hikmahnya, dan seterusnya, yang akhirnya dia bingung sendiri. Sedih paham ya? Beliau contohkan di sini, kalau misalnya ada orang yang awam bertanya tentang hukum makan daging unta. Maka, apakah dia sholat dengan sudah wudu ya, makan daging onta. Apakah dia sholat dengan tanpa wudu, apakah dia wudu lagi? Kan diantara pembatal wudu adalah memakan daging onta. Nah, walaupun di situ sebenarnya ada pembahasan. Maka ketika ada orang yang bertanya, orangnya awam, yang enggak pernah ngerti dalil apa panjang lebar, cukup engkau mengatakan apa yang sahih. Engkau kata, enggak, apa, iya, apa, hendaknya dia berwudu. Enggak perlu kata Sayyidina Rahimahullah dengan mengatakan, iya, harus berwudu, dalilnya Rasulullah SAW bersabda, dalam hal ini para ulama berikhtilaf, apa hikmahnya, ini dan itu, dijelaskan panjang lebar, orang yang melongo, sampai lupa apa hukumnya tadi. Maka harus dilihat keadaan pemahaman orang yang bertanya. Naam, ada kadang-kadang kita menjawab itu harus disebutkan dalil-dalilnya, rinci khilafnya. Kalau memang pemahaman yang diajak bicara sudah sampai ke situ, ada yang enggak sampai ke situ. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cuma apa hukumnya? Boleh atau enggak boleh? Sahih atau tidak? Naam, itu yang dia butuhkan. Ini sering ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang awam demikian. Dia enggak nanya dalilnya apa, surat apa, hadisnya mana, enggak sampai nanya demikian, cuma boleh enggak Pak Ustaz mah ini mah itu. Ya sudah jawab saja boleh atau enggak boleh. Jangan panjang lebar. Nah, kecuali kalau ada tujuan lain, misalnya orang ini mungkin agak-agak meremehkan, merendahkan biar dia lebih mantap bawakan dalil. Dalil ini bukan lain untuk penguat dan sekaligus untuk namanya apa ya? Izharul quwwah, menampakkan kekuatan dan melemahkan dia. Ini orang yang suka meremehkan ahlu sunnah misalnya, dia bertanya maka jelaskan plus dalilnya untuk oh memang orang ini apa mantap ini pakai dalil dan seterusnya. Ya bukan kita mau pamer, cuma supaya dia tahu kadar dirinya sehingga dia lebih mudah menerima. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, al-muhim untuk yang menjawab pertanyaan hendaknya diperhatikan pemahaman orang yang bertanya. Kalau orang-orang awam yang pengin nyaringkas maka jangan panjang, Pak. Jangan panjang-panjang. Naam. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada faedah yang lain tentang terkhusus menjawab pertanyaan ini. Naam. Yakni, ini mungkin faedah yang terakhir adalah beliau mengambil istimbat terkhusus kita ahli sunnah wal jamaah, seorang yang sudah diberikan sedikit ilmu. Misalnya ketika tadi orang-orang awam bertanya tentang sesuatu hukum agama misalnya. Nanya minta boleh apa enggak boleh, apa hukumnya dan seterusnya. Dalam keadaan mungkin dia sangat butuh. Atau ada orang awam butuh sesuatu kepada kita. Butuh harta, minjam duit dan yang semisalnya. Maka khanafidin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kata Sayyidina rahimahullahu ta'ala, kita ketika melihat misalnya ada orang minjam duit atau apa, kan sedang butuh kepada kita sekarang, gak apa-apa gak dicatat ini. Nah kita lihat dia orang ini apa, ada pelanggaran syariat pada dia, misalnya dia melakukan kesyirikan, ataupun misalnya dia, kata Sahimin, orang yang mencukur jenggotnya, atau orang yang syurbul khamar, meminum khamar, atau orang yang isbal, kainnya di bawah mata kaki. Nah, posisinya sekarang sedang butuh dia kepada kita misalnya. Butuh mau nanya sesuatu atau butuh dunia, minta bantuan. Maka manfaatkan untuk apa? Mengajar dia sedikit ilmu agama. Saya paham ya? Jangan polosan saja, enggak ada faedah. Minum duit, nah, bil dah, pergi. Itu kurang faedahnya ya, khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus ketika dia sangat sedang butuh kepada kita. Orang yang butuh itu biasanya mendengar ketika kita apa? Kasih tahu. Paham enggak maksudnya? Ketika orang sedang butuh kepada kita, butuh uang, butuh bantuan, biasanya nurut sama kita walaupun tadinya nentang. Saya dipahami ya? Ini diambil istimbat ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah dari kisahnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dalam surah Yusuf, ketika Nabi Yusuf Allah takdirkan masuk dalam penjara, ada dua orang temannya dalam penjara. Ingat ya? Ada dua orang temannya dalam penjara. Dua orang temannya ini minta nanya sama Yusuf. Wahai Yusuf. Nah, yang satu mengatakan saya bermimpi demikian dan demikian. Yang satunya mengatakan saya bermimpi ini dan itu. Pertanyaannya kan, apa takwil mimpi saya ini? Kami melihat engkau itu orang yang baik. Lihat bagaimana Nabi Allah Yusuf AS. Ini kan kurang faedahnya, cuma nyampaikan apa? Kamu nanti begini. Itu kurang faedahnya. Ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun perbuatan baik. Lihat bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Beliau apa? Menjelaskan tentang tauhid. Beliau belum jawab. Kamu nanti begini. Dua orang. Tidak. Belum dijawab. Nabi Allah Ibrahim menjelaskan bahwasanya dia berada di atas tauhid. Nabi Allah Yusuf menjelaskan bahwasanya dia berada di atas tauhid bersama ajaran nenek moyangnya, yakni para nabi, orang tuanya, kakek-kakeknya. 6. Ibrahim, Ishak dan juga Yakub. 6. Tak layak berbuat kesyirikan dan menjelaskan kejelekan-kejelekan apa? Syirik. Cukup panjang Nabi Allah Yusuf menjelaskan apa? Tauhid dan menjelaskan kesyirikan. Baru Nabi Allah Yusuf menjelaskan kamu nanti begini, takbir mimpimu, kamu begini. Paham lah maksudnya ya? Ngambil kesempatan untuk berdakwah ketika orang sedang butuh. Padahal orang tadi nunggu jawaban kan? Nunggu jawaban apa takbir mimpinya? Cuma diarahkan dulu, didakwahkan dulu apa perkara tauhid. Larangan dari berbuat kesyirikan bisa dibaca dalam surah Yusuf. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. 6. Maka orang-orang yang Allah takdirkan dia misalnya diberi kekayaan, diberikan kedudukan, diberikan posisi di tengah-tengah masyarakat, orang banyak butuh kepada dia, jangan sekedar apa memenuhi kebutuhan mereka. Pergunakan orang yang butuh itu biasanya lebih mudah untuk mendengar, lebih mudah untuk nurut, lebih mudah untuk didakwahi, harus ya jeli. Jangan sekedar butuh, nah sudah. Cuma kesan orang itu baik nian orang tuh ngasih bayar duit minjam duit itu toh dah. Nah, enggak ada kesannya kata Pak Ustaz enggak boleh nyukur jenggot, enggak boleh berjudi, enggak boleh berbuat syirik dan seterusnya. Ini harus diperhatikan oleh kita semuanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk hikmah di dalam dakwah. Nah, ini sementara yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan juga kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.